Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ya. Saya mempunyai bapak kandung dalam keadaan sakit. Sakitnya depresi, stres. Dan dari kecil saya tidak pernah dinafkahi dari sama bapak saya. Status sudah bercerai dengan ibu saya. Nah, saudara bapak saya dan orang tua bapak saya nggak ada yang peduli dan tidak ada yang tanggung jawab. Karena bapak saya tingkah lakunya aneh-aneh, contoh seperti maaf, yang maksiat nggak usah disebutkan. Yang maksiat nggak usah disebutkan. Ya udah, mungkin keanehan orang stres boleh disebutkan, mukul-mukul dan sebagainya. Tapi kalau maksiat jangan. Terus bagaimana menurut pandangan Islam mengenai orang yang stres atau depresi? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak yang menemukan ayahandanya dalam keadaan kurang sehat akalnya. Katailah, wahai anak yang soleh, pengabdianmu kepada ayah seperti ini jauh lebih besar pahalanya di saat dibanding engkau mengabdi kepada orang tua yang sehat dan normal. Sebab kalau orang tuamu sehat dan normal, dia bisa menjalankan, dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Maka di saat orang tuamu punya kekurangan, ini akan dilipat gandakan pahalanya untukmu. Maka dari itu, masa lalu ayahandamu yang tidak pernah memberi nafkah dan seterusnya, mungkin ada perilaku yang tidak baik, tidak boleh menghalangimu untuk berbakti. Jangan dengar bisikan setan yang selalu mengingatkan perilaku orang tuamu kepadamu. Buang itu bisikan setan. Dia adalah ayahandamu, berbaktilah kepada beliau. Apalagi akalnya tidak sehat, maka ketahuilah, ini adalah kesempatan bagimu untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Adapun mungkin yang perlu dijaga adalah ibunda. Mungkin kalau ibundamu tidak senang dengan perilakumu, maka lakukan dengan sembunyi. Intinya adalah jangan sampai engkau tidak berbakti, dan itu tidak akan menjadi cacat bagimu, tidak akan mengurangi. Kalau engkau mengabdi kepada ayahanda seperti itu, tidak akan mengurangi kemuliaanmu. Justru engkau adalah anak yang istimewa, justru akan menjadikan dirimu rendah di mata manusia dan di mata Allah juga, gara-gara orang tuanya misalnya stres atau bahkan gila lalu merasa jijik dan meninggalkannya. Na'udzubillah, itu anak durhaka. Sejelek apapun orang tua, itu adalah orang tuamu. Bahkan ini adalah ujian bagimu. Kalau engkau bisa berbakti kepadanya, istimewa, engkau adalah anak yang soleh yang sesungguhnya. Ketahuilah, setelah itu engkau akan mendapatkan kemuliaan yang engkau sendiri tidak pernah menduga-duga, baik di saat ayahmu hidup atau setelah meninggal nanti.